Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, para pendengar radio muslim di frekuensi 1467 AM dan pendengar di streaming www.radiomuslim.com, para pendengar di kota Jogja dan sekitarnya, dan para pendengar di manapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kali ini kita berjumpa di program rutin kita yang sebelumnya sempat libur ya beberapa pekan. Alhamdulillah kali ini kami kembali menghadirkan ke ruang dengar sobat muslim sekalian program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita membahas pembahasan yang cukup menarik dan juga menjadi informasi penting bagi kita semua di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, yakni mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19 dan pembahasan tentang urgensi taat protokol kesehatan dan kiat-kiat isolasi mandiri yang efektif. Sobat muslim, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita dibersamai oleh narasumber Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah residen di patologi klinik FK KMK UGM. Dan seperti biasa, nanti sobat muslim selain bisa mendapatkan informasi-informasi dan kita berbincang-bincang bersama narasumber Dr. Agung Panji, sobat muslim dan para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Juga kajian ini atau program ini juga disiarkan secara live di Facebook dan di akun fanpage Facebook dan di YouTube Radio Muslim Jogja. Bagi para pemirsa ya, dan yang menyimak siaran ini melalui Facebook dan YouTube, dipersilakan nanti mengajukan pertanyaan melalui chat atau live chat ya, live chat atau kolom komentar, atau bisa sampaikan langsung ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Pertanyaan bisa disampaikan melalui telepon langsung, SMS atau chat WhatsApp. Alhamdulillah kita kali ini telah dibersamai secara langsung bersama Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan dok atas kesempatannya di malam hari ini. Apa kabar Dr. Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sobat muslim. Ya, kita telah dibersamai bersama Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala. Mari kita persiapkan diri untuk menyimak dan mendengarkan faedah yang akan beliau sampaikan dari bincang-bincang kita mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19, urgensi taat protokol kesehatan, dan kiat isolasi mandiri yang efektif. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke sesi materi, mungkin kita sedikit informasi bahwa Dr. Agung Panji Widianto ini juga sebelumnya adalah pengisi di beberapa acara di Radio Muslim Jogja ya, diantaranya di kajian atau acara bincang-bincang kesehatan kontemporer dan fikih kesehatan kontemporer di bulan Ramadan beberapa tahun lalu, dan alhamdulillah beliau kembali mengisi di kesempatan malam hari ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita di malam hari ini. Baik dok, mungkin bisa disampaikan dok berkaitan dengan varian Delta COVID-19 ini. Nah, ini kan salah satu mutasi dari COVID-19 ya dok ya, dari beberapa mutasi. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok, kenapa sekarang itu COVID-19 bisa memiliki varian lebih dari satu, padahal dulu cuma satu, tetapi bermutasi sehingga lebih dari satu. Bagaimana awalnya dan apa dok penyebabnya? Silakan Dr. Panji. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi namanya virus ya, ini kan ketika dia berkembang ya kan dalam tubuh manusia atau dalam tubuh hostnya, dia kan memang akan menginfeksi ya. Kemudian dia akan berkembang, berkembang, berkembang. Kemudian pada saatnya dia kemudian akan mencari host atau inang yang baru. Nah, ketika dia terus menyebar, menyebar, ya kan, maka semakin punya dia kesempatan untuk menular lebih luas, maka kesempatan dia untuk berkembang dan bermutasi itu juga makin besar. Sehingga semakin dia mudah menginfeksi, makin luas infeksinya, maka dia akan mudah untuk bermutasi. Sehingga mutasi-mutasi ini nanti akan memunculkan varian-varian baru. Nah, varian-varian baru ini ada memang bisa memiliki dampak atau ada yang tidak memiliki dampak. Nah, sekarang yang bermasalah buat kita adalah ketika dia varian baru dari virus ini, ya, dia memiliki kemampuan lebih tangguh dan lebih mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dia bisa mengakali atau istilahnya kabur, ya, dari sistem pertahanan tubuh kita. Nah, jadi lama kelamaan, ya kan? Lama kelamaan varian yang baru ini yang akan mendominasi, ya. Varian baru ini akan mendominasi. Nah, varian-varian yang lama, ya, istilahnya yang bisa dikatakan mungkin wild type-nya, ya, itu lama kelamaan akan tergeser, ya, karena dia akan terseleksi oleh alam, istilahnya, ya, dia akan sulit untuk berkembang, dia akan kalah dengan varian yang baru yang lebih bisa kuat terhadap sistem imun, bisa apa namanya kemampuan infeksi dan penularannya lebih kuat. Nah, dia akan lebih mendominasi di perkembangan penularan virus ini. Nah, sehingga makanya awal-awal itu varian alfa misalnya yang kita kenal dulu muncul, ya kan? Terus kemudian belakangan ternyata kalah sama varian delta yang lebih kuat gitu. Nah, akhirnya mulai tergeser varian alfa dengan varian delta. Ya, itu. Nah, varian alfa itu ketika muncul dia mulai menggeser varian aslinya, ya, atau wild type-nya. Ya, kurang lebih begitulah gambarannya, ya. Jadi semakin dia berkembang, semakin banyak menginfeksi, maka kesempatan dia untuk bermutasi dan memiliki varian-varian baru itu juga akan semakin besar juga. Baik, dok. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dok, ada kemungkinan COVID-19 ini akan terus bermutasi dan bertambah varian. Seperti itu, dok? Iya, betul. Baik. Dan berarti juga kita juga harus lebih ekstra lagi, ya, dok, berarti untuk menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, dok, apa perbedaan tadi kan juga semakin luas infeksinya, akan terus bermutasi dan semakin kuat seperti itu. Nah, apa saja, dok, perbedaan karakter atau sifat dari masing-masing varian ini, dok? Mungkin bisa dijelaskan, dok. Iya. Jadi kalau varian itu tentunya kan sangat banyak, ya. Dan ada istilahnya model apa namanya penamaan yang berbeda-beda. Dulu pakai sistemnya seperti ini, sekarang yang lebih mudah pakai sistem namanya untuk variannya seperti ini. Ya, yang paling terkenal itu yang pakai nomenklatur ada varian alfa, ada varian delta, beta, zeta, eta dan kappa dan seterusnya. Nah, jadi dilihat varian-varian itu ketika dia ternyata ada sebuah mutasi yang menyebabkan varian tertentu, ya, dia mutasinya itu bersifat spesifik, artinya menyebabkan perubahan sistem karakteristik biologisnya, ya, mengubah fenotipnya. Nah, ini dan itu terdeteksi di beberapa wilayah di berbagai negara misalnya, itu dia punya karakteristik seperti itu, nah, kelihatan, ya. Kemudian nanti dilihat lagi antara satu varian dengan varian yang lainnya, apakah punya semakin memperkuat risiko penularannya, semakin memperkuat keganasannya dalam menginfeksi manusia, jadinya gejalanya makin berat, atau mungkin menurunkan efektivitas obat-obatan atau vaksinnya misalnya, atau bahkan sampai menurunkan apa kemampuan PCR untuk mendeteksi. Nah, itu setiap varian itu punya tersendiri. Ya, jadi dilihat kalau untuk detailnya, ya, dengan whole genome sequencing, ya. Jadi dilihat semua, dipetakan genomnya, genetiknya. Terus nanti dilihat paket-paket mutasinya. Nah, kemudian dilihat dengan gejala yang ditimbulkan, kekuatannya seperti apa. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaannya. ketika dilihat COVID ini punya varian-varian. Baik dok, terima kasih. Nah, dari varian-varian itu, jika informasi yang saya dapat itu dok, misalnya varian alpha, lalu beta dan lain-lain, itu ada asal mulanya dok, kasus pertama ditemukan di mana? Di antaranya beta itu di sini informasinya Afrika Selatan, lalu Brazil untuk yang gamma, delta ini pertama di India ya dok ya. Nah, di antara varian-varian ini, ya di antara varian-varian ini mana saja yang sudah ada di Indonesia dok? Apakah delta juga termasuk sudah ada dok? Terakhir itu yang dilaporkan di Indonesia itu masih bulan ini juga itu ada varian alpha, ada varian beta sama delta, tiga itu yang masuk, yang paling banyak delta. Baik, untuk di Jogja sendiri dok, apakah ada informasi dok? Kalau Jogja lebih khusus saya kurang tahu ya, tapi itu untuk Indonesia secara umumnya. Baik, jadi dan tidak menutup kemungkinan ini sekali lagi bisa bertambah seperti itu ya dok ya, mutasi-mutasi dan bertambahnya varian ini, insyaallah. Ya semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih dok atas penjelasan di awal ini. Tadi Sobat Muslim, alhamdulillah tadi beberapa penjelasan tentang varian-varian dari COVID-19 ini Sobat Muslim. Di antaranya adalah varian Delta, dan kita nanti akan lanjutkan bincang-bincang, tanya-tanya lagi lebih lanjut mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Nah, bagi Sobat Muslim dan para pendengar yang baru bergabung, silakan bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita ya di kesempatan malam hari ini. Kita dibersamai oleh Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala dengan judul pembahasan mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19. Dan kita nanti juga akan ada pembahasan seperti urgensi taat dengan protokol kesehatan ya, meningkatkan protokol kesehatan dan kiat-kiat isolasi mandiri yang efektif. Nah, barangkali dari Sobat Muslim, keluarganya atau bahkan Sobat Muslim sendiri sedang mengalami gejala atau qadarullah sedang isolasi mandiri karena COVID-19, yang mana semoga Allah segera sembuhkan ya bagi Sobat Muslim dan juga saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan COVID-19. Bagi yang mau ingin tanya-tanya atau konsultasi, silakan bisa sampaikan di kesempatan malam hari ini melalui nomor interaktif 0823 27 27 5333. Pertanyaan Sobat Muslim bisa disampaikan secara langsung melalui telepon atau chat WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 27 27 5333. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Agung Panji. Baik dok, untuk dari varian Delta COVID-19 ini, bagaimana dok gejalanya, gejala dari varian Delta ini? Apakah ada perbedaan dengan COVID-19 yang biasa dok? Ya, secara umum gejala-gejala yang terbukti diantaranya lebih berat itu misalnya lebih demamnya ya, kemudian sesaknya, kemudian batuknya. Ini lebih dominan daripada gejala misalnya anosmianya sama ya kehilangan penciuman sama perasa ya, itu secara umum ininya. Kemudian juga bisa disertai dengan pegal-pegal, kemudian juga badan lemas ya. Sehingga gampangnya adalah bisa kita bilang ini badan itu seperti tidak karu-karuan ya. Kemudian disertai lagi dengan gejala misalnya ada yang diare ya. Sakit perutnya ya. Ya semisal itu. Jadi untuk gejala-gejala itu belum begitu berbeda jauh dengan varian-varian sebelumnya, tapi mulai muncul di mana ada gejala-gejala yang lebih dominan, terutama demam, batuk, ya, sama badannya terasa lemas atau pegel-pegel nggak jelas, tidak menentu, beda dari pegel yang biasa yang kita rasakan, gitu. Baik dok. Tapi secara umum tetap sama. Baik. Lalu dok, yang kita tahu juga ya dok ya, beberapa penderita COVID-19 tuh ada yang sampai sembuh itu tuh gejalanya ringan, lalu ada yang sedang, bahkan ada yang berat seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi itu tuh apa sih dok? Ada yang ringan sampai berat seperti itu dok? Yang mempengaruhi itu lebih ke arah ininya ya, kembali kepada masing-masing individu, gimana dia menanggapi respon itu gitu, respon terhadap virusnya yang masuk. Cuma beberapa ya kurang lebih masih sama dengan varian lama, pada kasus-kasus di mana pasien punya komorbid, misalnya punya gangguan ginjal, punya masalah misalnya obesitas, kemudian hipertensi, ya diabetes, ya kanker, atau mungkin punya penyakit autoimun, ya yang intinya punya komorbid lah, penyakit-penyakit yang kronis yang sudah ia derita, itu berisiko untuk semakin dia menderita gejala berat dibandingkan orang yang tidak punya komorbid gitu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya dok, untuk masalah gejala juga, infonya varian Delta ini lebih cepat penularannya ya dok ya. Nah, itu apa dok kira-kira penyebabnya sehingga varian Delta ini lebih cepat penularannya? Mohon penjelasannya dok. Ya, di antara penyebab varian Delta ini lebih cepat penyebarannya adalah, ya, salah satunya adalah kemampuan dari si virus ini untuk lengket dengan tubuh kita, ya, lebih lengket dengan tubuh kita. Jadi dia kan ketika virus itu mau menginfeksi manusia, ya, jadi ketika misalnya varian Delta ini, ya, dia daya ikat virus itu, ya, SARS-CoV-2 itu, ya, ke tubuh manusia itu lebih kuat dibandingkan varian sebelumnya, ya, sehingga dia lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan dia berkembang biak, ya, untuk berkembang biak untuk melanjutkan kehidupannya gitu. Nah, jadi intinya virus itu kalau mau masuk ke dalam tubuh manusia itu harus ada dia berikatan dengan reseptor yang sesuai, ya, diantaranya yang paling diduga kuat adalah reseptor ACE2, ya, ACE2. Nah, ini ketika daya tempelnya itu, ya, antara virus itu, nah, beda-beda. Nah, varian Delta ini dia daya tempelnya sangat kuat. Jadi ketemu dikit dia udah langsung nempel, langsung kuat, langsung bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. Ya, akhirnya dia bisa berkembang di sana dan menginfeksi manusia tersebut. Nah, itu diantara dugaan kuat bagaimana Delta ini bisa sangat kuat dalam menularkan ke orang lain. Baik, masya Allah. Lalu dok, tentang keparahan atau tingkat keparahan dari varian Delta ini, kan tadi banyak sekali varian-varian dan itu juga salah satu penyebabnya semakin berkembangnya virus ini. Nah, bagaimana dengan tingkat keparahan dari varian Delta ini, dok, dibanding dengan varian-varian COVID-19 yang lainnya, dok? Gimana? Tadi agak putus-putus. Ya, dari beberapa varian COVID-19 yang ada sekarang ini, dok, mana yang paling parah, segitu, dok? Mana yang paling parah dampaknya varian Delta ini dibandingkan dengan varian-varian yang lainnya, dok? Ya, oke. Dilihat dari dugaan kuatnya, ini sepertinya varian Delta ini yang paling berbahaya dibandingkan varian yang lainnya. Dan itu terbukti di beberapa negara, ya, termasuk di Indonesia. Varian Delta ini adalah di antara varian yang paling banyak ditemukan. Bahkan bisa dikatakan hampir setengah lebih. Varian Delta ini adalah sisanya Alpha, baru sisanya Beta. Dari varian yang ketemu di Indonesia. Dan di beberapa negara lain juga melaporkan varian Delta ini cukup banyak. Ketika, jadi biasanya kan tidak semua sampel. Jadi kalau kita mau cari ini ada varian COVID ini ada apa enggak, itu biasanya kita enggak semua sampel COVID kita kerjakan, cari ada varian Delta apa enggak. Karena whole genome sequencing itu mahal dan dia prosesnya juga lama, ya. Jadi dia biasanya diambil sampel dari sekian jumlah sampel yang ada di negara tersebut, diambil kemudian diperiksa dan dilihat, ya. Nah, berapa dari semua sampel itu mana yang ada variannya? Itu ada sekian persen. Nah, dilihat dari yang ada varian itu berapa yang paling banyak. Nah, ternyata dilaporkan varian Delta paling banyak di negara kita, dan juga di terutama India yang pertama kali ditemukan, dan juga beberapa negara lain misalnya seperti Filipina dan juga Bangladesh ya, serta Pakistan ya. Itu diantara beberapa yang kami ketahui varian Delta itu sangat banyak dilaporkan. Jadi kemungkinan memang ini varian Delta yang paling kuat sekarang mendominasi. Lalu dok, berkaitan dengan itu, PAN Qodarullah di Indonesia ini dan termasuk juga di Jogja ini agak meningkat gitu dok kasusnya. Nah ini apakah ada hubungannya dengan varian Delta ini juga dok, sehingga penyebarannya semakin meluas atau semakin cepat dok? Ya. Maaf, bisa diulangi? Oh, ya. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya tadi dok, varian Delta ini kan cepat penyebarannya, seperti itu ya dok ya, lebih cepat dan lebih kuat. Nah, Qodarullah kan sekarang Indonesia termasuk juga di Jogja sedang agak meningkat kasusnya. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan adanya varian Delta ini sehingga kasus pun juga semakin meningkat seperti itu dok? Iya, jadi memang ketika dia kemampuan untuk menularnya semakin kuat, ya kan, dan juga kemampuan dia untuk semakin ganas dalam menginfeksi manusia sehingga menyebabkan manifestasi klinisnya itu lebih berat, ya otomatis sangat berhubungan sekali dong, ya. Jadi dia risiko menularnya lebih tinggi misalnya. Dulu misalnya awal-awal itu satu pasien COVID itu bisa menularkan ke 2,5 orang, jadi 2-3 orang. Nah sekarang berarti semakin meningkat, berarti satu pasien itu bisa menularkan ke banyak orang, mungkin bisa dikatakan 7 bahkan sampai 10 orang. Ya kita lihat berarti akan semakin banyak, ya berarti varian ini diduga kuat yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Dan ketika disampling untuk whole genome sequencing untuk mencari variannya, ternyata benar mayoritas itu didominasi oleh varian Delta itu tadi. Nah itu seperti itu gambarannya. Baik dok. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Sebelum kita lanjutkan, Didin mengajak kembali bagi Sobat Muslim dan para pendengar untuk silakan bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di bincang-bincang seputar kesehatan bersama Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala di acara program Halo Dokter di Radio Muslim Jogja. Tadi kita sudah membahas beberapa hal, diantaranya beberapa varian COVID-19 selain Delta dan bagaimana gejala-gejalanya dan beberapa pembahasan lainnya. Silakan bagi Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan melalui nomor 0823-2727-5333. Pertanyaan bisa disampaikan melalui telepon, SMS, atau chat WhatsApp. Baik dok, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Nah, alhamdulillah dok, untuk sekarang ini kan vaksin juga sudah semakin menjangkau masyarakat ya dok ya, dan beberapa golongan-golongan prioritas juga sepertinya sudah tervaksin seperti itu. Nah, berkaitan dengan varian Delta ini yang tadi dokter informasikan, varian Delta ini yang terkuat seperti itu, atau yang dampak keparahannya itu lebih daripada yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kemampuan vaksin yang ada di Indonesia saat ini dok dalam melawan varian Delta ini dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, jadi termasuk di antara varian yang istilahnya varian yang menjadi pusat perhatian kita ya. Istilahnya kalau orang medis menyebutnya itu varian of concern ya. Varian of concern itu kalau misalnya dia di antaranya tadi ditemukan di beberapa wilayah atau negara, kemudian menyebabkan perubahan karakter biologisnya, sifatnya dia, dan juga berpengaruh terhadap baik itu risiko penularan atau keganasannya, atau dia bisa kurang berefek terhadap vaksin atau obat-obatan. Nah, varian Delta ini diantaranya mekanismenya dia bisa terhindar itu apa, menyebabkan vaksin itu kurang efektif, padahal dia bisa menghindari sistem imun tubuh ya. Jadi dia apa namanya, sistem imun yang sudah dipacu oleh, dirangsang oleh vaksin itu tadi menjadi apa namanya, menjadi tidak efektif untuk melawan varian virus tadi. Namun beberapa penelitian menunjukkan, diantaranya vaksin Pfizer dan bahkan diantaranya juga AstraZeneca itu cukup efektif untuk melindungi sebagian orang ya dari tertular mengalami terkena COVID-19 ini, dan dia melindungi orang tersebut untuk berisiko terkena gejala berat ya akibat varian Delta dibandingkan orang yang mendapatkan vaksin yang berbeda ya. Kemudian itu ketika sudah dua dosis sempurna. Kalau satu dosis ya otomatis dia kurang efektif, dan itu lebih baik daripada orang yang tidak divaksin. Gimana dengan Sinovac atau istilahnya mungkin CoronaVac atau Sinovac ya? Sejauh ini belum ada efektif yang belum ada penelitian yang menunjukkan bagaimana efektivitas dari vaksin ini untuk melindungi dari varian Delta. Baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Baik, dokter mungkin kita akan bacakan beberapa pertanyaan dulu dok sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dari Sobat Muslim dan para pendengar. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami mengajak kembali bagi Sobat Muslim dan pendengar sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program rutin setiap hari Rabu malam. Kali ini kita dibersamai oleh Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala, membahas tentang mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19. Dok, ada pertanyaan. Izin bertanya dok, apakah untuk aktivitas ringan sehari-hari tetap wajib menggunakan double masker bedah dan kain, misalnya ke warung atau beli sayur atau ke pasar? Nah ini cukup menarik dok, karena ada beberapa informasi ya yang kami terima juga, sudah ada anjuran sih dok untuk mengenakan double masker. Nah ini apakah cukup efektif dok? Mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, jadi ketika misalnya ya kita mau beraktivitas keluar ya, maka tetap kita istilahnya harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, menerapkan protokol kesehatan, diantaranya yang paling penting adalah menggunakan masker ya, itu yang paling penting. Ya, karena virus ini kita ketahui masuk dan menular lewat mulut dan hidung ya, lewat droplet dan aerosol yang terbang melalui mulut dan hidung. Nah, ketika mau ke warung, ketika mau beli sayur, ketika mau mungkin yang kegiatan di luar rumah yang jaraknya dekat, apakah perlu pakai masker apa tidak? Jawabannya adalah sangat perlu sekali, ya, sangat perlu sekali. Karena kita nggak tahu orang yang kita papasan jumpa di jalan, di warung itu lagi orang yang tidak bergejala, apakah bukan? Apakah dia bersih? Tidak dari COVID apakah tidak ya, kan dia kan sendiri mungkin belum pernah swab test misalnya PCR ataupun antigen misalnya ya, sehingga tetap menggunakan masker. Pokoknya ya, di zaman pandemi sekarang ini prinsipnya adalah setiap orang yang mau keluar rumah, beraktivitas keluar dan berjumpa ya atau istilahnya mungkin sangat besar di peluang dia untuk berjumpa dengan orang lain, maka gunakanlah masker ya. Kenapa semuanya wajib menggunakan masker? Karena prinsipnya adalah yang dulu istilah yang kita kenal OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini bisa menularkan COVID-19 ini ya. Sehingga prinsipnya adalah kenapa semua disuruh pakai masker? Karena asumsinya adalah semua orang adalah anggapannya OTG ya. Sehingga menggunakan masker itu bukan hanya untuk melindungi kita dari corona COVID ini ya, tapi juga fungsinya untuk melindungi orang lain. Makanya ada istilah maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Ya itu tadi, karena kita nggak tahu, jangan-jangan dia yang COVID atau jangan-jangan kita yang kena COVID. Nah itu tadi. Ya kemudian sekarang bagaimana penggunaan masker dianjurkan untuk yang penggunaan double ya, terutama pakai lapisan medis dengan masker kain ya. Ya dengan cara penggunaannya adalah masker medisnya di dalam, masker kainnya di luar. Nah, beberapa penelitian menunjukkan penggunaan double masker ini akan meningkatkan kemampuan filtrasi dari masker kita ya. Karena masker medis itu ada yang mengatakan ya 80%, ada yang mengatakan 90% ya. Sehingga ketika ditambah dengan masker kain, maka dia akan semakin tinggi, naik lah istilahnya kemampuan filtrasinya ya, bisa sampai 95 ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi tentu jangan didobeli, misalnya didobeli dua medis gitu ya, itu tidak dianjurkan ya, karena nanti semakin menambah limbahnya. Kemudian juga masker kain di dua lapis itu tidak begitu efektif ya, karena kemampuan filtrasinya tidak meningkat. Kemudian juga masker yang misalnya KN95 ya, kemudian N95, KF94 itu diantara masker yang tidak perlu didobeli ya, karena kemampuan filtrasinya sudah sangat tinggi ya, itu 94 ya sampai 95 atau 99%. Itu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Ketika kita sudah keluar rumah, buka pintu rumah, mau keluar dan itu beresiko akan berpeluang besar bertemu dengan orang-orang di luar, maka pakailah masker. Baik dok, terima kasih jawaban dan penjelasannya. Baik. Ya, semoga bisa menjawab ya dan menjadi nasihat untuk kita semua untuk terus menaati protokol kesehatan. Baik dok, kita lanjutkan pembahasan kita yang kali ini juga mengerucut pada protokol kesehatan atau urgensi protokol kesehatan dok. Nah, dengan banyaknya kasus di negeri ini dok yang semakin meningkat, termasuk juga di Jogja, bahkan sudah ada beberapa varian yang tadi dokter jelaskan, varian dari COVID-19 dengan masing-masing karakternya. Nah tentu saat ini kan kita hendaknya meningkatkan aware kita lagi dok, meningkatkan waspada kita lagi dengan cara menaati senantiasa protokol kesehatan, dan karena itu sangat penting dan urgent. Nah namun dok, beberapa orang itu masih ada yang abai, misalnya seperti menganggap remeh, bahkan tidak melaksanakan protokol kesehatan sama sekali, atau bahkan ada yang tidak percaya COVID sama sekali dok. Nah ini mungkin berkaitan dengan ini, mohon penjelasannya dan nasihatnya dok terkait hal ini dok. Ya, jadi mungkin ya terkait hal ini tentang urgensinya menerapkan protokol kesehatan adalah protokol kesehatan yang kita lakukan secara benar ya, sesuai standarnya, kemudian juga kita terapkan juga secara ketat, yaitu akan berperan besar dalam menurunkan angka penularan ya, kemampuan resiko penularan virus SARS-CoV-2 ini ya. Karena ketika protokol kesehatan itu tidak diterapkan, maka dia akan mudah menular ya. Tidak usah dengan penelitian ya, realita di lapangan memang menunjukkan protokol kesehatan itu sangat efektif dalam mencegah penularan COVID-19 ini ya. Pengalaman kami pribadi ya di rumah sakit itu beberapa kali misalnya kena tracing ya, baik itu dari pasien atau teman sejawat ya, namun kita menerapkan protokol kesehatan gitu, tetap menggunakan masker ya, dan alhamdulillah beberapa kali ya berarti sudah ada sekitar 3 kali sudah di swab dan beberapa kali kena ikut tracingan, itu alhamdulillah sampai saat ini masih negatif ya, kami masih negatif. Nah ini memang secara realita di lapangan ya, semakin menambah keyakinan kami bahwa protokol kesehatan itu sangat efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Sehingga bagi hadirin, pemirsa, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, maka kami himbau sekali lagi, taat-taatlah pada protokol kesehatan ini ya, tidak hanya menggunakan masker, tapi juga bagaimana mencegah kerumunan, bagaimana juga menghindari kumpul-kumpul ya, tidak usah batasi istilahnya inner circle kita itu dengan orang-orang tertentu, misalnya keluarga inti kita, kemudian juga rekan kerja kita atau rekan kuliah kita misalnya, dan juga beberapa orang tangga saja ya, jangan terlalu jauh. Semakin banyak kita berhubungan dengan orang, itu resiko kita tertular COVID-19 ini juga semakin besar. Nah, dan juga bagi orang-orang ya yang mungkin masih hingga detik ini tidak percaya COVID ya, maka bukalah mata hati Anda ya, tolonglah jalan-jalan sekali-sekali ke rumah sakit di sekitar Anda ya, terutama di daerah Jawa dan mobil khusus di Yogyakarta ya, silahkan datang ke rumah sakit manapun yang IGD-nya sekarang sudah sangat-sangat penuh. Jangan dibilang kami ini konspirasi ya. Apa untungnya buat kami ya? Apa untungnya buat kami untuk mengcovidkan orang gitu ya? Kemudian juga yang repot juga bakal kami ya kan? Pasien kalau sudah covid itu harus dipikirkan ini sudah kena siapa saja. Jadi sudah istilahnya sudah terpapar dengan siapa, kemudian istilahnya harus disiapkan kamarnya yang khusus atau istilahnya ruangan atau bangsalnya yang khusus gitu ya kan. Kemudian juga ada kejadian di mana mungkin ketika pemeriksaan awal belum terdeteksi, kemudian setelah sudah masuk bangsal umum terdeteksi, wah ini kan bingung harus mikirkan gimana. Yang repot juga tenaga medis juga ujung-ujungnya. Jadi nggak ada untungnya buat kami membuat ini sebuah apa istilahnya konspirasi global. Bahkan sampai dikata-katai kami ini mungkin ante-anteknya WHO lah atau budaknya WHO lah, wadiyatubillah ya. Dan juga kita sebagai orang Islam ya, kita sebagai orang Islam itu jangan kaku dalam hal masalah protokol kesehatan. Saya miris sekali ya dengar seorang tokoh atau bahkan ustadz ya mengatakan kalau urusan protokol ya sudah di luar protokol, tapi di masjid jangan bawa-bawa protokol kesehatan. Nah ini kan sudah terbukti, jangan asumsinya karena orang COVID. Nah memang realitanya seperti itu. Kemudian masalah di antara protokol kesehatan itu adalah cuci tangan, ya kan. Kemudian seorang tokoh atau ustadz tersebut mengatakan umat Islam itu tidak usah diajarkan masalah kebersihan, ya kan. Umat Islam sudah bersih, wudhu 5 kali, bahkan diajarkan ada masalah mandi wajib, masalah istinja, itu agama lain nggak ada yang mengajarkan gitu. Ini bukan masalah seperti itu gitu loh. Maksudnya cuci tangan itu seperti apa? Cuci tangan ketika sudah menyentuh benda-benda umum yang dipakai bersama. Misalnya apa? Gagang pintu, ya. Misalnya juga tombol lift, ya. Ya itu maksudnya sering cuci tangan itu ya seperti itu. Ketika sudah menyentuh area umum, ya, barang-barang umum, ya, yang disentuh oleh banyak orang dan kita hendak menyentuh area wajah kita atau mau makan atau minum, ya, itu maksudnya. Jadi sayang sekali ya cara berpikirnya seperti itu, malah cara berpikir yang kaku ya, dan justru dengan seperti itu malah meningkatkan risiko jamaahnya atau pengikutnya atau masyarakatnya menjadi tidak perhatian bahkan abai dengan protokol kesehatan. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dok. Baik sobat muslim dan para pendengar sekalian, alhamdulillah ya penjelasan yang cukup jelas tadi tentang urgensi protokol kesehatan dari Dr. Agung Panji Widianto. Nah, semoga dengan ini semakin memotivasi kita untuk sadar ya dengan kondisi kita sekarang ini, dan mari kita untuk senantiasa taati protokol kesehatan demi kita semua, demi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dan siapa saja ya. Nah, sobat muslim, kali ini kita ada di acara program Halo Dokter bersama Dr. Agung Panji Widiantoro Hafizullah Ta'ala, membahas tentang mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19. Silakan bagi sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, mungkin kita akan bacakan beberapa pertanyaan kembali sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita yang selanjutnya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum dokter. Izin bertanya. Ada anggota keluarga yang akan divaksin, namun harus ditunda karena tekanan darah tinggi. Bagaimana caranya menormalkan tekanan darah supaya layak untuk divaksin, dok? Tekanan darahnya 200, apakah harus pergi ke layanan kesehatan atau ada upaya mandiri seperti mengubah pola hidup? Mohon penjelasannya, dok. Ya, kalau misalnya sudah, itu tinggi sekali ya, kalau sudah 200 milimeter Hg itu sudah tinggi. Saran saya adalah itu segera berobat ke spesialis penyakit dalam ya, yang memang bidangnya menangani masalah hipertensi ya. Nanti akan diberikan pengobatan ya, sehingga ketika tensinya sudah normal atau sudah terkontrol ya, maka bisa kembali untuk mengikuti program vaksinasi. Ya, intinya ketika sudah ada kesempatan untuk vaksin, segeralah vaksin ya. Sekaligus saya ingin menyampaikan tidak usah kita menunggu mau nunggu AstraZeneca lah atau mau nunggu apa misalnya Pfizer lah kapan masuk Indonesia atau mau nunggu kapan ada CoronaVac atau Sinovac lagi lah misalnya ya, tidak usah seperti itu ya. Intinya sekarang prinsip kita adalah bagaimana dengan segera kita vaksinasi itu herd immunity itu segera tercapai ya, segera tercapai. Jangan kita sampai kalah dengan penyebaran virus ini lebih laju karena dia semakin pinter, semakin mutasi ya. Kalah dengan kita yang mau vaksin ya mungkin ragu-ragu atau mungkin pilih-pilih ya. Setiap vaksin dengan setiap modelnya, dengan setiap mereknya, kemudian dengan berbagai macam efektivitasnya ya, itu akan saling menjaga, ya akan saling menjaga ya. Tidak bisa dengan satu jenis vaksin saja ya. Ternyata mungkin stoknya tidak cukup ya, nanti nunggu stoknya ada lagi nanti kalau sudah keburu COVID-nya udah makin menyebar ya. Ya ini intinya ketika ada kesempatan kita bisa vaksin ya, para hadirin sekalian dimanapun Anda berada, maka segeralah vaksin ya. Insya Allah itu akan melindungi kita dan melindungi risiko kita, baik itu tertular COVID-19 ataupun terkena COVID dan menjadi gejalanya sangat berat. Baik dok, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya dok. Kita bacakan lagi pertanyaan berkenaan dengan masih dengan vaksin dok. Mohon penjelasannya dok, beberapa jenis vaksin yang ada sekarang ini, vaksin apa yang efektif? Dan ini bertanya juga tentang biayanya dok, apakah mahal sekali dok? Mohon penjelasannya dok. Iya, untuk vaksin coronavirusnya saat ini di negara kita itu semua masih ditanggung oleh pemerintah. Ya memang beberapa ada yang sudah mulai mengkomersilkan ya beberapa jenis merek ya. Intinya semua vaksin yang sudah masuk di tempat kita, baik itu CoronaVac, Sinovac, Sinopharm ataupun AstraZeneca, bahkan yang terbaru nanti Agustus mau datang Pfizer ya, itu semuanya efektif untuk melawan coronavirus ini ya. Meskipun bervariasi, ada yang 70%, ada yang 88% ya, ada yang sampai 90 hingga 95% ya. Intinya semuanya efektif ya. Dan jangan menunggu-nunggu yang wah mau pilih yang efektifnya paling besar, yang paling hebat ya. Barangnya belum ada. Mau kita apa maksudnya, masa mau resiko tertular dulu ya. Nanti ya kalau bisa kita dapat vaksin. Kalau sudah keburu tertular terlebih dahulu dan waliyadzubillah gejalanya berat ya, dan waliyadzubillah kematian ya kan, kita tidak seperti itu. Intinya tetap ya apa yang sudah diedarkan ya, vaksin itu di terutama di tempat kita Indonesia itu insya Allah efektivitasnya cukup baik ya, dan kita sedang berusaha untuk mencapai herd immunity ya, dengan salah satunya vaksin tersebut dan tidak mengabaikan protokol kesehatan tentunya. Indonesia itu ya para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, Indonesia itu punya laboratorium sendiri ya dalam masalah vaksin ya, diantaranya dia itu Bio Farma ya, bahkan negeri-negeri Arab ya, misalnya Arab Saudi itu vaksinnya ngimpor dari kita dan mewajibkan anak-anaknya ikut program vaksinasi ya. Vaksinnya beli dari kita loh, dari Indonesia. Nah di kita mulai muncul teori konspirasi lah apalah, anak-anaknya terus nggak mau divaksin, kan lucu ya. Ya, orang Arab itu pada beli vaksin ke tempat kita ya, karena yang bikin orang Indonesia ya, orang Islam ya kan, halal vaksinnya jelas insya Allah ya kan. Nah, kita terus malah nggak mau pakai padahal sudah dibiayai oleh pemerintah. Oleh karenanya semua insya Allah vaksin coronavirus ini efektifnya cukup baik ya, meskipun bervariasi namun tetap dia efektif untuk mencegah penularan COVID-19 ini ataupun mencegah gejala yang lebih berat ketika terinfeksi coronavirus ini atau COVID ini. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kita lanjutkan kembali dok bincang-bincang kita mengenai pembahasan kita. Kita akan masuk pembahasan selanjutnya dok, yakni kiat isolasi mandiri. Nah, kodarulas ini dok, ada beberapa mungkin saudara kita atau teman-teman kita yang saat ini sedang isolasi mandiri karena COVID-19, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita dan siapapun yang sedang terjangkit atau diuji dengan COVID-19 ini segera Allah berikan kesembuhan. Mungkin bisa dijelaskan sebelumnya dok, untuk siapa saja isolasi mandiri ini dok, apakah hanya untuk yang positif saja atau orang-orang pada kondisi tertentu dok? Ya, pasien-pasien yang mungkin sudah terkonfirmasi positif COVID, maka dia harus melakukan isolasi ya. Baik itu isolasinya mandiri atau isolasi di rumah sakit. Nah sekarang kita fokus pada isolasi mandiri ya, yang kita lakukan sendiri di rumah kita. Nah sebelumnya saya perlu istilahnya membedakan dua istilah ya, istilah antara isolasi atau karantina ya. Isolasi itu digunakan terminologi yang digunakan untuk yang sudah terkonfirmasi positif COVID ya, baik itu PCR yang utama ataupun dengan antigen ya, pada kondisi atau setting wilayah tertentu misalnya. Sementara untuk yang karantina ya, karantina itu digunakan untuk mereka yang belum terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 ini, baik itu karena belum tes ya ataupun belum masanya tes ya. Jadi tidak serta-merta ketika ada misalnya paparan itu langsung dites gitu, enggak, tapi nunggu masa inkubasi virus baru dites sehingga hasil yang didapatkan benar-benar valid ya. Nah, kapan kita perlu melakukan isolasi mandiri ya? Ketika ya sudah terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala atau gejalanya ringan ya. Gejalanya ringan ya. Demamnya mungkin tidak terlalu tinggi ya, mungkin batuknya juga masih terkontrol dan tidak ada sesak. Punya komorbid ya, bisa juga, tapi komorbidnya terkendali ya, baik itu diabetes melitusnya, baik itu hipertensinya, baik itu autoimunnya. Kalau sudah terkendali bisa dilakukan isolasi mandiri ya. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungannya memungkinkan. Kadang-kadang kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan. Contohnya apa? Ditolak. Nah, ini ditolak oleh daerahnya gitu atau wilayah kampungnya gitu. Enggak terima kalau ada yang positif di kampung kami gitu. Enggak. Ya itu enggak berarti enggak kondusif, tidak kondisi lingkungannya tidak memungkinkan. Atau misalnya di rumah itu mungkin kamar mandinya cuma satu gitu ya, itu juga termasuk kondisi yang tidak memungkinkan, walaupun sebenarnya bisa diantisipasi atau diakali gitu ya. Nah, itu ketika kondisi seperti itu maka bisa dilakukan isolasi mandiri. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, apa saja yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri dok? Protokol-protokol apa saja yang perlu diterapkan saat isolasi mandiri dok? Ketika kita mengisolasi mandiri ya, maka kita prinsipnya adalah untuk menjaga keselamatan orang lain ya, supaya tidak tertular, dan juga supaya menjaga keselamatan diri kita juga ya, sehingga kita harus pastikan bahwasannya isolasi mandiri yang kita lakukan itu benar-benar efektif dan berperan dalam mencegah penularan COVID-19. Maka yang kita siapkan atau kita harus perhatikan adalah ruangan isolasi, namanya juga isolasi mandiri, maka kita harus punya ruangan tersendiri yang jelas nyaman, kan ruangannya tidak kondusif ya, nyaman, mungkin terpapar sinar matahari dan ventilasinya cukup baik, kemudian akses kamar mandinya baik ya. Kalau bisa rumah itu ada dua kamar mandi, maka bisa pakai satu untuk pasien yang sedang isolasi. Kemudian juga terlebih dahulu sebelum isolasi mandiri itu usahakan konsul ke dokter terlebih dahulu ya. Nah, nanti dokter yang akan menentukan apakah bisa isolasi mandiri atau tidak ya kan. Nah, dengan obat-obatan yang mungkin nanti sudah diresepkan ya. Dan juga kalau yang punya komorbid yang sudah terkendali, maka pastikan obat-obatan untuk komorbidnya, penyakit kronisnya itu sudah ada, sudah lengkap ya. Kemudian juga yang diantaranya disarankan adalah punya alat-alat untuk mengecek kondisi kita, diantaranya misalnya termometer otomatis, terus kemudian pulse oximeter otomatis yang bisa membaca saturasi oksigen kita di darah ya. Kemudian juga kalau bisa ada tekanan darah ya tadi sudah ya, tensimeter ya, tensi, alat untuk tensi. Kemudian juga ada untuk alat untuk misalnya mengukur glukosa. Kemudian juga kalau bisa disiapkan tabung oksigen mini ya. Itu diantara hal yang perlu kita siapkan. Dan kemudian yang paling penting adalah ketika kita isolasi mandiri ya, harus menjaga diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita masih bersama dengan keluarga kita yang lain, maka pastikan kita memakai masker ketika mungkin harus keluar dari ruangan, mungkin untuk kamar mandi ya, dan pastikan semuanya juga memakai masker ya. Kalau bisa mungkin ketika pasien keluar ya, maka dia ke kamar mandi, maka dia pakai masker, dan yang lain mungkin jalan dan pakai masker. Kemudian setelah pakai kamar mandi ya, dibersihkan kamar mandinya ya, digosok lantainya terutama, lalu kemudian dibersihkan mungkin udaranya dengan semacam ada fresh air freshener ya kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Kemudian area di depan pintu dia mungkin bisa dibersihkan dengan disinfektan atau bisa dipel ya. Ya mungkin seperti itu ya. Kemudian yang diwaspadai adalah ya, kalau misalnya orang isolasi mandiri itu ketika demamnya misalnya sudah sangat tinggi, ketika lemas lesunya semakin berlebihan, kemudian muntah dan sulit untuk makan, mulai sesak nafas, kemudian saturasi oksigen itu di bawah 95% tanpa oksigen ya, ya tanpa bantuan oksigen, kemudian penyakit kronisnya mulai tidak terkendali, kemudian misalnya juga gula darahnya mulai tinggi ya, dan atau mungkin tekanan darahnya, tensinya tiba-tiba tinggi atau turun, nah, ini perlu menjadi perhatian untuk segera dicek dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau IGD atau rumah sakit. Nah, itu diantara kiat-kiat ya. Selain itu juga obat-obat yang telah diresepkan itu diminum sesuai dengan jadwalnya. Nah, kemudian juga kepada keluarga yang di rumah ya, maka perhatian terhadap alat-alat makan atau mungkin barang-barangnya pasien yang sedang isolasi mandiri ini ya, alat makannya dipisah, kemudian segera cuci dengan sabun ketika telah dipakai ya, pakaian kotornya mungkin segera dipisahkan dan ditutup ya, dan lingkungan yang mungkin tadi area rumah yang mungkin tadi dilewati oleh pasien atau sering terpapar dengan pasien, mungkin jalan ke kamar mandi atau kemana, mungkin sering-sering mungkin untuk dibersihkan. Ya mungkin itu diantara kiat-kiat atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ada yang isolasi mandiri. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dok. Nah mungkin tambahan lagi dok untuk sesi kiat isolasi mandiri ini, bagaimana mengisi waktu dok di sela-sela kita selama isolasi mandiri dok? Ya. Kalau mengisi waktu ya, intinya kembali kepada masing-masing kita ya. Di antara hal yang mungkin kita bisa lakukan, yang tentu mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Yang itu menambah kesenangan buat hati kita, dan itu bisa membawa dampak untuk menjaga positive thinking dan juga meningkatkan imunitas kita. Nah, diantaranya adalah tentu selain bisa apa yang bisa dikerjakan dengan online ya, tentunya maka kerjakan baik itu pekerjaan atau mungkin tugas atau mungkin belajar ya. Kemudian ketika kita seperti itu ya, maka isilah dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk, maka bersemangatlah kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian, baik itu manfaatnya masalah berkenaan dengan urusan akhirat ataupun urusan dunia. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, zikir pagi, zikir petang, ya kan? Kemudian juga bisa banyak-banyak baca Al-Quran, bisa sambil menghafal Al-Quran, ya. Sering-sering dengar pengajian, ya, kajian-kajian ustadz, ya kan? Semakin banyak di masa sekarang ini online, ya. Kemudian bisa sambil terutama mungkin menghubungi ke saudara-saudara, kerabat ya, sambil itu juga mengabarkan kondisi kita bahwasannya oh sekarang terpantau baik ya, ya itu juga bisa istilahnya apa namanya, mendapatkan dukungan dari saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita ya. Intinya kembali kepada kesibukan masing-masing ya, yang menjalani isolasi, intinya ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi SAW, selalu bersemangat kita untuk mencari hal-hal yang bermanfaat selama kita menjalani masa isolasi mandiri. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Nah, baik dok, mungkin di sisa waktu ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Radio Muslim Jogja dari pendengar Radio Muslim Jogja. Pertanyaannya dok, bismillah, afan dok mau bertanya, komorbid apa saja yang kontraindikasi dengan diberikannya vaksin dok? Mohon penjelasannya dok. Ya, ya diantara kontraindikasi yang tidak disarankan untuk dilakukan vaksinasi ya, diantaranya penyakit-penyakit kronis yang sedang tidak terkontrol ya, misalnya penyakit autoimun ya, yang sedang tidak terkontrol ya, sedang bangkit imunnya untuk autoimunnya. Kemudian juga misalnya pasien-pasien gagal ginjal yang stadium akhir ya, istilahnya kita sering bilang CKD stage 4 ya, dengan kondisi klinis yang tidak memungkinkan ya. Kemudian juga pasien-pasien dengan gangguan liver yang berat gitu. Namun intinya kondisi-kondisi komorbid ini ya, yang menjadi kontraindikasi vaksin itu tidak selamanya bersifat permanen. Maka kalau misalnya kan ketika vaksin itu ada screening yang dilakukan ya, ya kita isi dengan kondisi kita saat ini ya. Kalau misalnya ditolak, maka kita menemui ya dokter yang merawat kita ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Nah, maka bisa temui penyakit dokter penyakit dalam atau mungkin bagian lain yang menangani bidang tersebut, dan ketika sudah terkontrol sekalian ditanyakan minta bagaimana rekomendasi terkait vaksin ya, sehingga nanti ketika sudah diperiksa dan sudah dikontrol bisa dibawa surat tersebut untuk dilakukan vaksinasi. Ya intinya lebih paham soal masalah kontraindikasi ini lebih ke arah dokter klinisi tentunya ya. Akan perlu dikomunikasikan dengan dokter yang merawat penyakit tersebut. Baik dok, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dok, ketika sudah terinfeksi virus, apakah harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi? Nah, apakah berbahaya setelah terinfeksi lalu alhamdulillah negatif langsung vaksin dok saat itu juga? Mohon penjelasannya dok. Ya, tujuan kita untuk menunggu 3 bulan itu supaya antibodi terhadap virus itu ya, dia turun dulu ya. Rasa rentangnya itu memang 3 bulan berdasarkan banyak penelitian. Rata-rata itu 2 bulan itu sudah mulai turun ya. Nah, kemudian 3 bulan dipastikan sudah bersih dari imun terhadap infeksi itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya langsung divaksin pada saat sudah negatif gitu misalnya, walaupun belum 3 bulan. Nah, dikhawatirkan adalah ketika dia divaksin dan itu masih belum 3 bulan dan antibodi terhadap COVID-nya itu masih ada, maka bisa jadi ya vaksin ini justru dilawan oleh sistem imun tadi. Nah, harusnya vaksin itu tadi bisa direspon oleh sistem tubuh kita, kemudian mengenali bagian-bagian tertentu yang mungkin sifatnya baru bagi tubuh kita. Nah, ini diharapkan muncul model imun baru ya, misalnya yang lebih efektif menangkal tipe-tipe varian seperti misalnya varian Delta pada misalnya virus vaksin AstraZeneca. Nah, kalau dia misalnya belum bersih, maka imun-imun sisa dari infeksi itu tadi akan melawan vaksin ini ya. Sehingga sensitasi sistem imunnya itu tidak efektif ya, yang diberikan oleh vaksin ini tadi. Nah, itu makanya harus ditunggu dulu 3 bulan. Diharapkan sistem imunnya dari infeksi COVID itu sudah turun, sudah bersih dari darahnya, kemudian baru diberikan vaksin. Nah, diharapannya vaksin ini tadi yang mungkin sudah dikenal oleh tubuh mungkin akan dilawan. Tapi yang informasi-informasi baru yang dibawa oleh vaksin terkait virus itu bisa direspon oleh tubuh dan meningkatkan sistem respon imun tubuh terhadap jenis varian yang mungkin bisa menginfeksi yang ada informasinya dalam vaksin tersebut. Itu mungkin diantara penjelasannya. Baik dok, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi mungkin satu pertanyaan terakhir dok di kesempatan malam hari ini. Dok, apakah ini benar informasinya, yakni ukuran virus varian Delta ini jauh lebih kecil daripada varian sebelumnya, sehingga varian Delta ini bisa melayang lebih lama di udara, sedangkan varian sebelumnya melayang mengikuti droplet ludah dari orang, jaraknya agak pendek saja. Nah, apakah ini benar dok, dan apakah penggunaan masker double itu sangat dianjurkan untuk saat ini? Mohon penjelasannya dok. Ya, Kalau ukuran virus ya, sejauh ini mungkin tidak begitu banyak disinggung ya terkait ukuran virusnya tadi ya, apakah varian Delta itu lebih mengecilkan ukuran virus ya. Informasi yang benar terkait ini kami sendiri sejauh ini belum mengetahuinya ya. Tapi mungkin perlu di cross check lebih lanjut ya, apakah benar ya, mungkin itu perlu di cross check lebih lanjut ya. Namun yang jelas adalah masalah virus ini lewat droplet atau aerosol itu dari semenjak varian dulu itu lebih itu sudah dikenal resiko itu ya. Ya, tetap sudah dikenal ya. Tetap ketika virus itu bisa keluar baik itu lewat droplet ataupun aerosol ya, itu dia bisa menularkan ke yang lain ya. Bisa bertahan lama. Jangan kita bingung antara droplet atau aerosol ya. Droplet yang ukurannya semakin kecil dan mendekati aerosol itu bisa dianggap aerosol juga. Nah, sehingga istilahnya mungkin kemampuan varian Delta ini lebih menular itu tidak dari sisi dia bisa keluar lewat aerosol ya, dibandingkan droplet, tapi lebih dari sisi ketika dia mungkin jumlahnya yang keluar lewat aerosol antara varian lama dengan Delta ini sama, tapi Delta ini dia lebih kuat untuk segera menempel dengan reseptor ACE2 ya, sehingga dia bisa cepat masuk ke dalam sel dan menginfeksi manusia. Mungkin dari sisi itu penjelasan logisnya, bukan dari ketika dia lebih banyak di aerosol daripada di dropletnya. Karena sejauh ini belum kami dapatkan informasi terkait ukuran Delta itu lebih kecil daripada varian aslinya atau varian yang lainnya. Kemudian juga terkait penggunaan double masker ya, kalau melihat kemampuan Delta ini yang cukup kuat dalam istilahnya menginfeksi manusia ya, maka ya kita anjurkan untuk menggunakan masker double, baik medis dengan kain itu ya, ya harapannya kita untuk meningkatkan kemampuan filtrasi dari masker yang kita pakai ya, sehingga bisa mencegah penularan virus COVID-19 terutama varian Delta ini. Baik dok, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Itu pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini. Mungkin sebagai penutup dok, mohon penjelasan sekali lagi untuk kesimpulan kita pada pembahasan kita malam hari ini, dan mungkin nasihat terakhir pada kajian hari ini dok. Silakan dok. Ya, pada pemirsa pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, ya virus COVID-19 ini ya semakin dia menyebar dan menular ke banyak orang, maka kemampuan mutasi dan untuk memunculkan varian-varian virus yang baru itu semakin besar. Dan ini terbukti dengan berjalannya pandemi selama setahun ya, di bulan Juni 2021 ini ya, setelah setahun lebih pandemi ini berjalan, ternyata virus ini telah bermutasi dan memunculkan varian baru yang tingkat penularannya, kemampuan penularannya, kemudian juga manifestasi klinis yang lebih berat yang ditimbulkan oleh virus ini itu lebih kuat dibandingkan yang tidak ada mutasi atau varian mutasi yang lainnya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk lebih concern dan lebih perhatian dengan masalah protokol kesehatan ya, baik itu menggunakan masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan dan semua protokol kesehatan yang lainnya untuk mencegah penularan virus COVID-19 lebih lanjut ini, terutama varian Delta. Nah, bagi para pendengar Radio Muslim semuanya ya, harapannya dengan protokol kesehatan yang kita terapkan ini ya, harapannya bisa mencegah penularan dan berkontribusi dalam menurunkan jumlah pasien yang sekarang banyak mendatangi rumah sakit untuk mencari pengobatan terkait kondisi gejala klinis COVID yang dialaminya. Nah, kemudian juga tadi isolasi mandiri seperti apa, kalau harus menjalani isolasi mandiri ya tentu dengan hal-hal yang tadi telah kita sampaikan, yang itu prinsipnya aman untuk diri kita sendiri dan juga aman untuk orang lain, baik itu keluarga kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Baik dokter, terima kasih jazakallahu khairan dok atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Baik, alhamdulillah sobat muslim, kita baru saja ikuti bincang-bincang seputar kesehatan bersama Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala berkaitan tentang mengenal lebih dekat varian Delta COVID-19, urgensi taat protokol kesehatan, dan kiat isolasi mandiri yang efektif di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah tadi beberapa atau banyak ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh dokter, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan marilah kita senantiasa mentaati protokol kesehatan, dan semoga Allah segera angkat wabah penyakit corona ini dari muka bumi. Semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan COVID-19. Semoga Allah berikan penjagaan untuk kita semua. Demikian Sobat Muslim acara kita malam hari ini. Sekaligus acara ini menjadi penutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini, Radio Muslim Jogja, edisi hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Kajian ini atau program acara ini tadi juga disiarkan secara live di Facebook dan di YouTube Radio Muslim Jogja. Rekamannya bisa Sobat Muslim lihat dan ditonton kembali. Demikian Sobat Muslim, kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan pada narasumber kita, yakni Dr. Agung Panji Widianto Hafizullah Ta'ala, yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan faedah untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan tenaga kesehatan juga semoga senantiasa dijaga dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada para pendengar dan pemirsa dan Sobat Muslim semuanya yang telah mendengarkan Radio Muslim Jogja, dan bagi para penanya juga semoga jawaban dari dokter bisa menjadi kejelasan ya. Dan mohon maaf kepada para pendengar yang pertanyaannya belum sempat dibacakan, karena alhamdulillah cukup banyak ya, dan karena keterbatasan waktu, insyaallah semoga bisa kita bacakan di kesempatan lainnya. Demikian jazakumullahu khairan, kita akhiri kajian kita atau pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.